Assalamualaikum Ben, selamat sore. Oke, pada video kali ini saya ingin men-share brok ini sudah bertelur lagi ya. Ini anakan, ini baru saja keluar dari itunya, indukannya. Sedangkan anaknya baru kecil. Ini saya pegang juga anget telurnya. Kita akan simpen lebih dahulu di sini, amankan tempat agak kering. Kemudian sini saya simpen sini dulu. Oke, ini adalah anakan ke calon ke-18. Adalah brolok, dan ini adalah anakannya, kurang lebih umuran 1 minggu ya, sudah bertelur lagi. Ini anakannya masih kecil, sepertinya harus ikut keluarga berencana. Ini udah paling banyak turunannya. Namun apapun itu adalah anugerah, dan kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Oke, kita pause dulu ya. Kita akan menggantinya dengan telur palsu. Tetap stay tune. Ini tampak di tangan saya sudah terpegang telur palsu. Ini adalah batu. Kita akan kelabui supaya tidak stres burungnya ya. Ini adalah batu yang berupa telur, berbentuk telur. Kita akan masukkan supaya merpatnya tidak stres. Kanannya ini. Dengan seperti ini. Oke, mudah-mudahan burung ini jadi sewaktu telur aslinya diiramin. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa di klik like, share, serta di subscribe. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.